السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung dan kita kalkulasikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Oleh karena itu PR kita adalah bagaimana kita mensyukuri sebanyak mungkin nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita pandai bersyukur, maka hidup kita akan semakin tenang, hadirin. Hidup kita semakin bahagia karena Allah yang menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, nikmat azabku sangat pedih. Hadirin Allah muliakan, maka marilah kita bersyukur. Dan nikmat terbesar adalah nikmat iman. Nikmat iman. Karena dengan itulah kita tenang, kita bahagia. Kita mendapatkan nikmat kubur dan kita mendapatkan naungan pada hari kiamat. Kita dimudahkan melewati sirat dan kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu majelis seperti ini salah satu fungsi utamanya adalah untuk menambah iman. Ijlis bina nu'min sa'atan. Mari duduk bersama kami, kita beriman sejenak. Itu kalimat yang disampaikan oleh para sahabat Nabi SAW, orang-orang soleh dulu ketika mereka mengkaji Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Karena mengkaji itu akan menambah keimanan seseorang, keyakinan seseorang. Kita kalau dengar kebaikan teman kita, kita semakin percaya sama dia. Lalu bagaimana dengan Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan salah satu gambaran betapa baiknya Allah kepada kita. Ketika contoh ketika wanita membaca bab ini misalnya, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kalian berbuat baik dengan istri kalian. Lalu di kesempatan yang lain Nabi SAW mengatakan ulaika laisa khiyarukum, orang yang atau suami memukul istri itu bukan orang-orang terbaik di antara kalian. Lalu kita dengar firman Allah wa asyiruhunna bil ma'ruf dalam surat An-Nisa 19, dan berinteraksilah dengan wanita dengan cara yang terbaik, cari nilai 10. Maka seorang wanita akan merasa betapa baiknya robnya kepada dia. Kalaupun pernikahannya tidak berjalan ideal, bukan salah robnya itu. Ini ada kesalahan dan dosa kita. dasarnya dia akan semakin percaya sama Allah Taala. Ini nggak mungkin Allah jatuhkan saya. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, jadikan momentum majelis-majelis ini untuk menambah keimanan kita, bukan hanya menambah wawasan kita. Makanya kata para ulama seperti Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid menyampaikan bahwa aktivitas yang tidak melibatkan hati, yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu gersang, hadirin. Jadi semua aktivitas yang enggak melibatkan hati kita, hanya melibatkan mata kita, hanya melibatkan telinga kita, dan hati kita enggak mengaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita enggak ingat sama Allah, hati kita enggak menutupnya dengan menyerahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu akan gersang. Dan beliau menyampaikan firman Allah dalam surat An-Najm ayat 42, wa anna ila rabbikal muntaha, dan hanya kepada Rabb-nya semua diakhiri. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, marilah kita libatkan hati kita di setiap aktivitas kita, apalagi mengkaji Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kita masih bersama hadis Amr tentang salah satu khutbah Nabi di Haji Wada. Khutbah menunjukkan betapa sayangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada wanita. Dan hadis yang menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai laki-laki atau suami berbuat baik, melindungi wanita, sampai-sampai laisa tamlikuna minhunna ghaira dhalik, kalian tidak punya opsi kecuali berinteraksi dengan baik, menyikapi istri kalian dengan baik. Gak boleh ambil hak miliknya, gak boleh. Jadi jangan mentang-mentang mereka awan, itu kita semena-mena. Justru karena mereka fa innama hunna awan indakum, sesungguhnya istri kalian itu awan. Awan itu merendah, tunduk, menyerah kepada kalian, berada dalam kekuasaan dan penjagaan kalian, perlindungan kalian. Gak boleh semena-mena. Makanya keterangan sebagian ulama, laisa tamlikuna minhunna ghairu dzalik, kalian gak punya opsi kecuali berbuat baik. Di antaranya gak boleh ambil, gak boleh merampas hak miliknya kecuali dengan keriduannya. Gak boleh semena-mena. Justru itu membuat kita harus semakin melindungi itu. Jadi cara berpikirnya itu dibalik, harus berpikir semakin melindungi, karena kita punya, atau karena istri kita sudah menyerahkan semuanya kepada kita. Kalau kita melakukan tindakan yang mendzalimi dia, berarti berat sekali pertanggungjawabannya di hadapan Allah, hadirin. Dan itu tidak pantas seseorang menyerahkan dirinya kepada kita lalu kita balas dengan mendzalimi dia. Itu kan hadir itu kan bukan tindakan kesatria, bahkan tidak bisa diterima dengan hati nurani. Wong dalam Islam itu pihak yang berusaha memerangi kita lalu tertangkap itu pun harus disikapi dengan baik. Harus disikapi dengan baik. Itu yang memerangi. Bagaimana dengan istri? Jadi hadirin Allah muliakan, Anda gak punya opsi kecuali itu, kata Nabi SAW. Anda gak punya opsi kecuali itu. Kecuali kalau melakukan fahisya bayyinah, kekejian yang nyata. Dan kekejian bisa bermakna zina atau bermakna maksiat, durhaka kepada suami, gak mau taat sama suami. Maka ada pendekatan lain. Ada pendekatan lain. Itu yang perlu kita camkan. Lalu Nabi SAW menjelaskan bahwa pendekatannya apa? Kita tahu kembali ke surat An-Nisa 34, dinasihati, didiamkan, dan dorban ghairu mubarrih. Dipukul tapi enggak boleh menyakitkan. Enggak boleh di alat vital. Enggak boleh di anggota yang sensitif, anggota tubuh yang sensitif atau anggota tubuh yang vital. Pakai kayu siwak yang tipis, dan ingat orang-orang terbaik itu enggak memukul wanita. Laisa ulaika khiyarukum. Mereka bukan orang terbaik, kata Nabi SAW. Makanya itu opsi yang dibolehkan, bukan dianjurkan apalagi diwajibkan. Opsi yang dibolehkan jika efektif. Kalau gak efektif, sebagian orang mengatakan jangan. Dan itu harus hati-hati. Jadi kalau seorang suami mau mukul istrinya, itu mikir berkali-kali lah. Karena begitu dia pukul, maka nabinya selalu mengatakan dia bukan orang terbaik. Itu kalau mukulnya sesuai kaidah. Gimana kalau mukulnya gak karu-karuan, mukulnya emosi, mukulnya marah-marah? Jadi orang-orang terbaik tuh gak memukul. Fa'in ata'nakum falatabgu alaihina sabila. Dan kalau mereka berhenti, Anda harus berhenti juga. Dan kalau mereka berubah, Anda harus berhenti. Dan ini kembali pesan bahwa suami itu berinteraksi dengan istrinya bukan dengan emosi, bukan dengan amarah yang meledak-ledak, tapi dengan pintu atau dengan kotak mendidik. Makanya parameternya itu istri. Kalau kita mau menghukum istri, kalau kita mau mendiamkan istri atau ini, itu parameternya istri, bukan emosi suami. Kita pisah kamar ya, gue masih belum bisa nerima perbuatan lo kemarin, bukan begitu. Fa'in ata'nakum falatabghu alaihinna sabila. Kalau istri Anda berubah, Anda harus berhenti melakukan itu, gak boleh dilanjutkan. Tapi masih kesal, Ustaz. Tolak ukurnya bukan kekesalan kita. Parameternya perubahan istri. Makanya pentingnya jiwa pendidik bagi suami, jiwa pemimpin sejati dalam diri suami. Karena kalau dia ingin berhasil, dia gak boleh memimpin rumah tangganya dengan emosi. Jadi mungkin dia akan terlihat marah besar, itu bukan emosi. Salah satu tolak ukurnya apa? Kalau istrinya berhenti dari kesalahan atau bertobat atau kembali on track gitu ya, langsung dia hentikan semuanya. Karena dia dalam rangka mendidik. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalian punya hak dan istri kalian punya hak. Kalian punya hak dan istri kalian punya hak. Dan hak kalian, istri kalian tidak boleh memasukkan siapapun ke kamar kalian kecuali dengan izin. Dia gak boleh masukkan orang yang kalian gak suka. Dan tidak mengizinkan siapapun masuk ke rumah kalian. Jadi berarti yang masuk ke kamar itu jelas harus ada izin. Karena masuk rumah aja harus ada izin. Masa masuk kamar gak pakai izin? Kecuali masuk dari jendela. Dan kamar itu ya rumah kita juga. Harus ada izin. Dan jangan gampang memasukkan orang ke rumah. Tanya suami kita dulu. Dan apalagi masuk ke kamar. Kamar sangat privasi. Itu. Dan sebaliknya, hak istri adalah kalian berbuat baik, khususnya berkaitan dengan pakaian dan makanan. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, bahwa mari kita lihat selalu dari dua sisi. Pertama jelas sisi suami, karena mereka pemimpin, dan Imam Nawawi memulai dari sisi suami. Opsinya hanya memberikan yang terbaik buat istri, kecuali kalau melakukan nusyuz, kedurhakaan, atau misal khususnya zina, atau ke arah zina, maka ada pendekatan lain. Dan dalam rangka mendidik. Adapun dari istri, dia harus tahu bahwa statusnya adalah awan. Dia harus merendah di hadapan suaminya, rendah hati, dia harus tunduk kecuali maksiat, dan harus serahkan. Dan dia harus yakin kalau itu dilakukan, maka dia baru saja menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka gak mungkin apes tuh, gak mungkin. Kalau aku serahkan diriku ini, berarti aku gak punya posisi tawar lagi dong Pak Ustaz. Bukan begitu polanya. Ini ketakwaan, dan Allah akan kasih solusi bagi orang bertakwa. Nah, dari sinilah terjadi keseimbangan rumah tangga. Suami hanya berpikir bagaimana memberikan yang terbaik buat istrinya, istri serahkan semua kepada suami. Tunduk kepada suami kecuali maksiat, dan rendah hati di hadapan suami. Merendahlah. Dan serahkan istri, serahkan dirinya untuk dididik, diarahkan, dinasehati. Jangan melawan, karena gak berkah nanti. Walaupun suaminya takut, tenang Pak Ustaz, kalau suamiku takut kok sama aku. Ini bukan tentang suaminya takut atau enggak. Ini tentang robnya rindu apa tidak. Mau suaminya takut, tapi kalau robnya gak rindu, gak berkah juga tuh hidup. Sebagaimana bagi suami harus tegas. Dan tegas bukan berarti kasar, tegas bukan berarti menyakiti. Tegas dalam memberikan yang terbaik untuk dunianya istri dan akhiratnya istri. Itu poin. Kalau dua pihak bisa bermain seperti ini dan masing-masing mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala, itu luar biasa hadirin. Dan inilah keindahan dari apa yang Allah turunkan. Allah tuh sayang sama kita, ingin yang terbaik buat kita. Dan perlu kita ingat, ini konsep-konsep begini ini, itu yang menurunkan adalah Rob yang menciptakan laki-laki dan Rob yang menciptakan wanita. Dan yang menciptakannya lebih ngerti tentang karakter ciptaannya. Yang menciptakan itu lebih tahu tentang sifat-sifat ciptaannya. Yang menciptakan itu lebih paham apa yang dibutuhkan oleh ciptaannya. Wong, jangankan Rob dengan makhluk ya hadirin, pelatih dengan pemain, guru dan murid aja, itu akan, kalau hubungannya baik, itu akan membuat pelatih tahu posisi pemain yang paling tepat buat dia itu di posisi apa. Aku kayaknya jadi pemain tengah aja deh, Pak pelatih. Enggak, Anda tuh striker. Kenapa? Saya pelatih Anda, saya paling tahu. Kalau Anda gak pelatih, kasih saya, tunjukkan datanya. Ini scientific. Ini akurasi Anda. Ini. Anda gak punya kepemimpinan di lapangan. Tapi di sisi lain naluri mencetak golnya sangat tajam dan pintar mencari ruang kosong. Jadi Anda gak cocok di lapangan tengah terus orang yang paling punya visi, paling punya jiwa kepemimpin, kemudian jangkar dari semua sisi lapangan, Anda di striker gitu. Itu yang bisa guru sama murid, kamu masuk ke fakultas ini aja nak, kenapa ya, ini datanya dan aku tuh guru kamu, aku tahu. Saya tahu tentang kemampuan kamu. Saya tahu tentang kamu. Kamu masuk sini aja. Jangan masuk fakultas ini. Semua nilai kamu dari SD sampai SMA di bidang ini gak bagus. Dan kamu udah berjuang, kamu udah belajar. Kecuali kalau malas ya. Gak ada yang bagus. Kamu ikut lomba ini kalah. Ini apa namanya? Ikut lomba ini harapan terakhir. Gitu loh. Jadi bukan harapan satu, harapan terakhir. Dia diharapkan itu terakhir. Udah, jangan ambil itulah. Itu pelatih sama pemain, guru sama murid itu ngerti. Masa Rob kita nggak ngerti hadir? Dan kita lebih pintar dari Rob kita, itu kan sebuah hal yang sangat nggak bisa dimengerti oleh akal sehat. Kecuali kalau kita gak yakin sama Allah, itu beda lagi kasus. Itu kasus yang lain. Kalau kita Alhamdulillahirrabbilalamin, ya udah, Allah tahu apa fungsi suami, apa fungsi istri, apa kotak suami, apa kotak istri. Dan Allah gak memihak. Allah ingin rumah tangga ini berjalan sakinah, mawaddah, warahmah. Udah ikutin aja. Itu yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Jadi lihat hadith, seluruh hadith dari seluruh sisi yang ada. Kalau ini tentang rumah tangga, maka lihat dari sisi suami, lihat dari sisi istri. Dan fokus dengan kotak masing-masing. Istri jangan durhaka, jangan membantah, jangan nusyuz, apalagi kesalahan yang berkaitan dengan kehormatannya. Suami berikan yang terbaik buat istrinya. Dan diantaranya adalah dengan mendidik istri. Mendidik. Itu kebutuhan yang sangat urgent, bahkan kebutuhan yang paling penting dalam rumah tangga. Dididik. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Visi terbesar suami sebagaimana dalam surat At-Tahrim. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan cara menjaga adalah dengan mengajarkan dan mendidik agamanya. Itu yang dijelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh umat Islam dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Afan, saya ingin bertanya, jika orang tua menganggap anaknya sukses dan yang berbakti itu yang bisa memberi materi banyak, dan jika anak yang tidak bisa memberi materi tersebut, dia perantau dan jarang untuk berkomunikasi kepada orang tua tersebut karena malu tidak bisa memberi materi yang diharapkan, apakah anak tersebut termasuk anak durhaka? Dan harapan orang tua tersebut ingin anaknya segera menikah, karena beliau sebelum meninggal ingin melihat anaknya sudah menikah, tapi anak tersebut menolak dan untuk menikah sampai ada seseorang laki-laki yang sudah mengenal agama, sedangkan wanita tersebut sudah berumur dan jarang bergaul dan tidak punya teman yang mengenal yang atau yang sudah kembali kepada Allah dan mempelajari agama. Apa yang harus dikatakan kepada orang tua tersebut agar dipahami dan dimengerti oleh beliau? Jazakallah khairan. Ya, yang pertama, ini nggak mudah ya bagi anak untuk bersikap bijak seperti ini, karena yang pertama dia menghadapi pihak yang orientasinya dunia dan harta. Terus yang kedua, pihak ini tidak lain tidak bukan orang tuanya. Apa ininya, apa korelasinya, sangat sangat erat, karena berarti dari kecil anak ini dididik oleh orang tua yang seperti itu. Maka akan ada dampaknya ke dalam diri anak, walaupun misalkan lah anaknya dapat hidayah lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendidikan bertahun-tahun itu kan meninggalkan jejak dalam diri anak. Contoh misalnya, akhirnya anak itu jarang berkomunikasi kepada orang tuanya karena malu tidak bisa memberi materi yang diharapkan. Apakah anak itu termasuk durhaka? Kita tahu bahwa tidak berkomunikasi atau berkomunikasi tapi volumenya atau intensitasnya di bawah standar, itu tidak dibenarkan. Tapi di sisi lain itu tadi, kita juga harus bisa mengerti perasaan malunya itu karena tidak bisa memberi materi yang diharapkan. Dan jangan langsung di just gitu atau di komentari, kalau udah ngaji gak boleh malu dong hanya karena masalah materi. Ya setuju, itu konsep yang tepat. Tapi didikan bertahun-tahun, berpuluhan tahun tentang harta dan materi sehingga membuat anak itu malu, dan parameter malunya adalah karena materi, maka kita harus melihat dari kacamata rahmah, hadirin. Ya karena itu didikan orang tua. Benar enggak benar? Tapi kita bisa mengerti kenapa dia jatuh ke dalam ketidakenakan itu, rasa malu itu. Mengerti mengapa orang itu salah itu penting. Sehingga kita bisa bijak menyikapi dan bisa bersikap rahmat kepada dia, bisa menyayangi dia, lalu mengajak dia kembali ke rel yang benar atau sikap yang tepat. Itu dijelaskan para ulama seperti Ibnul Qayyim dan lain-lain, dan terakhir dalam kitab Risalah Tabuqiyah, bahwa menghadapi orang yang salah itu harus melihat dari dua sisi, sisi syar'inya benar salah, lalu sisi kauniyahnya, sehingga kita bisa punya rasa sayang sama dia, rasa iba sama dia. dan itu harus berjalan paralel, walaupun tergantung kasus. Jadi segera istighfar, segera taubat, dan coba perbaikilah bagi si anak, dan lawan jejak-jejak pendidikan materialistis yang ada dalam diri kita dengan jujur kembali kepada Allah, dengan taubat kepada Rabbul Alamin, dan dengan terus berusaha hidup dengan konsep akhirat dan berbuat baik sama orang tua. Infa' billati ya ahsan, balas yang buruk dengan yang baik. Dan apa yang harus dilakukan orang tua itu agar dipahami dan dimengerti, yang pertama jangan berpikir langsung bicara dengan orang tua. Kita ini dididik oleh ulama kita untuk beriman kepada Allah dan mengembalikan segala sesuatu kepada Allah dulu. La haula wala quwata illa billah. Jadi langkah pertama adalah bagaimana kembali kepada Allah, bagaimana tunduk kepada Allah, bagaimana taqarrub kepada Allah, bagaimana doa kepada Allah, biar Allah mudahkan itu semua. Lalu yang kedua, baru coba bicara dengan lemah lembut dan baik kepada orang tua. Dan belum tentu orang tua bisa mengerti. Kalau bisa mengerti alhamdulillah, kalau belum bisa mengerti ya pelan-pelan. Dan jangan tujuan utama kita biar orang tua kita mengerti. Jangan seperti itu. Bukankah banyak orang-orang soleh dalam sejarah pun gak dimengerti sama orang tuanya? Gitu loh. Kan demikian. Karena Mus'ab bin Umair ketika masuk Islam, emang dimengerti sama ibunya? Gak dimengerti. Gak dimengerti sama sekali. Orang anak muda, kaya. Kalau datang parfumnya dulu finish sebelum dia, gitu. Parfumnya dulu yang menyapa orang sebelum dia menyapa orang. Terus penampilannya luar biasa, flamboyan, lalu punya uang, idaman, tiba-tiba memutuskan masuk Islam dan meninggalkan itu semua, dan beberapa kali terlihat pingsan karena gak makan dan kelaparan. Itu kan gak dimengerti sama keluarga. Ini orang aneh banget sih. Dan ibunya kan men-cut semua akses. Gak ngerti ibunya. Jadi tetap berbuat baik, dan tujuan utama kita bukan dimengerti. Tujuan utama kita diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala itu. Diridhoi. Susah ya? Ya susah. Ngomong gampang. Dan makanya belum tentu yang bicara detik ini lebih baik daripada yang mendengarkan, tapi inilah konsepnya. Semoga Allah kasih taufik kepada kita untuk mengamalkan hal ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.